yang disebutkan pula oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam apa? Kitabnya Usul Thalatha. Anna Allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah itu sudah mencipta kita, memberi rizki kepada kita, dan tidak membiarkan kita dalam kebingungan dan dalam kesia-sia. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan setelah Allah ciptakan kita dengan segala fasilitas ini, Allah mengutus kepada kita apa? Utusan. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Nah, pilihan hidup begini. Yang mau taat kepada Rasul itu akan masuk surga, yang tidak mau taat masuknya neraka. Jadi hidup kita ini tidak ada istilahnya kesia-siaan. Tidak ada istilahnya kebingungan, arpo purik. Mau apa hidup? Mau apa jenengan hidup? Mau beribadah. Bagaimana caranya ibadah? Bagaimana caranya? Mengikuti petunjuknya para Rasul. Tentunya seperti yang kita pelajari, kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kasih sayang Allah dan perhatian itu ditunjukkan dengan Allah itu mengutuskan para utusan agar manusia mendapatkan petunjuk jalan mana atau yang harus ditempuh. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budunallah. Dan para rasul itu menjelaskan kepada manusia, kepada para hambanya itu, hambanya Allah, kaifa ya'budunallah. Bagaimana manusia ini agar bisa beribadah kepada Allah. Li'annal aqlal basyariya la yastaqillu bima'rifati dhalika. Karena kalau orang itu hanya mengandalkan akal manusianya saja, dia tidak mampu untuk mencapai apa? Pengetahuan tentang ibadah kepada Allah. Orang baru masuk Islam, kemudian apa? Tanya, apa kewajiban saya setelah masuk Islam? Sholat. Terus tanya, lah gimana caranya sholat? Wis pikiran dewi. Kira-kira bagaimana yang akan terjadi? Bingung. Kecuali mungkin dia sudah hidup di lingkungan muslim, melihat oh orang sholat itu begitu tuh caranya. Tapi kalau itu mungkin orang Eropa yang gak pernah lihat orang sholat, wis sholat pikiran dewi. Lah wong yang muslim jenengan, gitu ya. Misalnya apa? Bagaimana cara umroh? Yang belum pernah umroh siapa? Belum pernah umroh. Bagaimana caranya umroh? Tata caranya umroh gimana? Enggak tahu. Coba dipikir. Saya kasih 5 menit sudah. Iya. Cara ibadah itu enggak ketemu dengan dia apa? Dipikir. Tapi ketemunya dengan apa? Diberitahu, diberi petunjuk. Maka aneh kalau kemudian ada yang berkreasi dalam ibadah. Ibadah itu pakai jadi dari Allah lewat para rasulnya. Kita tinggal menjalani. Jadi, kalau ilustrasinya mudah yang sekarang ini, sesuai dengan keadaan yang menjelang mudik ini, mungkin yang mengikuti berita tentang apa, penggunaan jalan tol. Jalan tolnya belum jadi loh, piye nganggo nih. Aneh itu. Atau yang enggak pernah apa? Nah, kalau orang Jakarta, kota-kota besar sudah terbiasa tol gitu ya. Kalau kita yang orang Magetan, tolnya sebelah mana? Pertama masuk tol bagaimana? Bingung kan kadang apa berhentinya di loket itu kan kadoen sampai ngulung ke apa? Uangnya untuk bayar tol itu kangelan gitu ya. Kesuwen dan sebagainya. Subhanallah. Itu baru urusan dunia yang kita tidak terbiasa, tidak mampu menjangkaunya. Harus kemudian diberi tanda, oh ini arah ke sana, ini arah ke sini. Lah kok untuk mencapai sesuatu yang di luar jangkauan manusia, mau mengandalkan apa? Akalnya. Ya enggak sampai. Maka disitulah kasih sayang Allah dan perhatian Allah. Supaya manusia enggak bingung, gitu ya. Maka Allah kirim utusan. Untuk supaya apa? Tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ilustrasi yang lain, gitu ya. Kalau jenengan beli satu barang baru, produk baru, barang elektronik misalnya, yang perlu dirakit. Ternyata setelah buka dusnya, apa? Gak ada buku petunjuk manualnya. Gimana? Ya bingung, aneh itu. Mau ditok ke sengendi kan gitu. Bahkan akan mencela. Ini perusahaan gue gak profesional ini. Gak ada. Maka disitulah ketika apa? Oh ini perusahaan profesional. Ketika apa? Semuanya lengkap, bikin panduannya apa? Urut, gamblang. Maka disitulah kita bisa memahami, oh Allah itu begitu sayang dan perhatian terhadap kita sampai segala hal itu apa? Diberikan petunjuk. Yang kedua, kalau itu sudah kita dapati, ilmu yang pertama akan membuahkan yang kedua. Apa itu? Asani atau syukruhu ta'ala. Kita akan bersyukur kepada Allah. Ala hadhi ni'matil kubra. Atas nikmat yang besar ini. Nikmat apa? Diutusnya para rasul. Berarti ini merubah mindset, cara pandang. Banyak orang memandang apa? Para rasul itu bikin apa? Aturan yang menyempitkan, mengganggu kemerdekaan, kebebasan. Tapi seorang yang beriman kepada para rasul akan tahu diutusnya para rasul itu sebuah kenikmatan. Kalau itu kenikmatan berarti disyukuri. Disyukuri dengan apa? Dengan lisan, dengan hati dan perbuatan. Dan dalam usul halatah pula Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan tentang apa? Makna syahadat Muhammadur Rasulullah, apa artinya? Maknanya ada empat. Sudah pernah belajar usul halatah itu? Maksud dengan ustaz yang lain, maksud belum pernah dibahas. Di sini disambung atau di atas? Masa belum pernah pembahasan usul halal? Belum pernah? Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulillah apa? Ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati akan apa-apa yang diperintahkan. Kemudian apa? Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan apa saja yang beliau beritakan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa saja yang dilarang dan diperingatkan. Kemudian yang keempat, wala yu'badullahu ila illa bima syara'a. Dan tidak boleh Allah disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini makna syukur dalam perbuatan. Jadi syukur tidak hanya di lisan. Wah saya bersyukur. Gimana prakteknya? Enggak dipraktekkan ya, ini belum bersyukur. Kemudian yang ketiga, mahabbatur rusuli alaihimus salatu wassalam, mencintai para rasul. Jadi ya, ini Rasulullah SAW bahkan mengatakan la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman hatta ahakuna, sampai aku dijadikan ahabba ilaihi, lebih dicintai untuk dirinya dibandingkan siapa? Min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia, istrinya, temannya. Enggak ada yang lebih dicintai kecuali siapa? Rasulullah SAW. Di kalangan manusianya tentunya Allah yang pertama, kemudian di kalangan manusia siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya kemudian kita juga mencintai seluruh para rasul, perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Gitu ya. Dan ini nih yang tadi kita sampaikan kepada sebagian teman-teman, dakwah ini butuh pengorbanan. Gitu ya. Kalau kita gak siap berkorban dalam dakwah, ya jadi penonton saja. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban apa? Bahkan harta, bahkan nyawa, harus siap. Kenapa? Karena ya mungkin kita sekarang belum zamannya, atau semoga tidak zamannya harus berkonfrontasi gitu ya. Tapi orang berangkat dari rumah ke tempat dakwah, tempat ngaji, berisiko kan. Sudah berapa kali gitu ya kita dapati sebagian ikhwah berangkat ngaji celakaan, meninggal. Semoga ini termasuk perjuangan dalam dakwah. Sebagian asatidz juga demikian. Maka dakwah ini butuh pengorbanan. Gak ada dakwah ini dengan enak. Kenapa? Atau sebelumnya, selain mencintai, wa ta'dhimuhum, kita menghormati mereka atas semua pengorbanan mereka dan kedudukan mereka. Wa tsana'u 'alaihim bima yaliku bihim. Kita pun juga memuji mereka. Tapi ingat, dalam memuji itu yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Enggak boleh pujian-pujian apa? Lebih. Apa yang sering kita dengar? Tanfarijul bihil uqadu, yang dengannya akan terlepas segala ikatan. Bagaimana kalau Rasulullah SAW itu dikatakan apa? Melepaskan ikatan, membebaskan kesulitan. Tidak, gitu ya. Yang melepaskan ikatan, yang membebaskan kesulitan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan memuji Rasulullah SAW, tapi sesuai dengan apa? Yang pantas, yang layak. Dan kita sudah diajari salawat yang terbaik, pujian yang terbaik dengan apa? Namanya salawat apa? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau innaka Hamidum Majidnya hanya sekali di akhir dengan ditambahkan fil alamina innaka hamidum majid. Masing-masing ada riwayatnya. Nah, kenapa semua itu harus kita lakukan? Mencintai para rasul, mengagungkan mereka, memuji mereka, li'annahum rusulullah taala. Yang pertama, karena mereka utusan Allah. Kalau ada orang datang, assalamualaikum, nggih, wonten apa? Utusannya Pak Lurah. Oh, monggo. Baru utusannya siapa? Pak Lurah. Kita menghormati ya, masya Allah kan begini. Nah, ini utusannya Allah, kok disepeleki? Maka ini adalah sikap yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, li'annahum qamu bi'ibadatihi, karena mereka telah menegakkan apa? Ibadah terhadap Allah. Kalau mau melihat, mencari sosok teladan ibadah yang terbaik siapa? Ya para nabi dan rasul. orang bisa kagum, wah ini masya Allah ustaz itu, pak ini, fulan dan alan, itu ya. Maka kenapa kita tidak lebih kagum dengan para nabi dan rasul? Karena kadang kita enggak kenal dengan mereka. Nah, karena kadang apa? Kita kayak enggak baca kisah mereka. Sehingga kita apa? Tidak kenal, maka tidak mengagumi mereka. Sebagaimana yang dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan ini yang perlu kita pegangi, nasihat yang luar biasa ini. Beliau mengatakan, "Man istanna falyastanni biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengambil idola teladan, ambillah teladan idola itu dari yang sudah mati. Orang kadang kagum dengan sosok yang masih hidup, monggo silakan. Tapi jangan teman-teman, nanti takutnya kecewanya juga nemen. Wah, jebule. Hah? Yang keluar apa? Jebule nanti. Hah? Dan ada satu resep dari Imam Nawawi. Ini nyelip juga ya. Supaya kita itu tidak keluar omongan apa? Jebule terhadap guru kita. Apa itu? Banyak bersedekah. Salah satu kunci kesuksesan ilmunya Imam Nawawi adalah sedekah. Dan ketika beliau bersedekah, beliau berdoa agar ditutup aib gurunya. Seorang guru, seorang ustadz itu manusia atau malaikat? Nah, manusia. Maka dicek ya, kalau punya ustadz, punya guru, napak lemah apa enggak? Napak sandal. Artinya kalau manusia, dia mungkin salah atau tidak? Mungkin salah. Dan orang biasanya kalau sudah lihat salahnya orang lain bagaimana? Alah, jebule. Ustadz yang ngono. Ah, jebule. Maka supaya kita tidak jatuh seperti itu, apa banyak bersedekah. Itu yang diajarkan Imam Nawawi. Karena kalau antum nanti setiap ketemu aib, enggak mau belajar. Mau belajar kepada siapa? Enggak ada guru tidak punya kesalahan, enggak punya kekurangan. Maka ambil yang benarnya, ambil yang baiknya. Dan semoga kita dijauhkan dari aib dan kesalahan seorang guru. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau mau ambil idola siapa? Yang sudah mati. Fa innal hayya la ya'manu minal fidani. Karena yang masih hidup ini tidak aman dari fitnah. Kadang bisa lancar ngomong seperti ini karena belum kena fitnah. Kalau kena fitnah, ujian, harta, wanita, tahta, itu ya, banyak sekali ujian. Belum tentu kuat yang hidup itu. Tapi yang mati sudah membuktikan integritas mereka. Kalau memang mati mendapatkan pujian, ya memang itu integritasnya. Tapi yang hidup ini tidak punya jaminan. Maka mereka, para nabi dan rasul, telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tablighi risalatihi, dan juga mereka telah menunaikan apa? Menyampaikan risalahnya Allah. Tugas yang diemban mereka. Wa nushhi li ibadihi, dan memberikan nasihat kepada para hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang pernah diselamatkan, seseorang itu mau ketabrak itu ditarik, itu merasa berhutang nyawa. Itu baru kehidupan dunia. Bagaimana dengan para rasul yang menyelamatkan kita dari apa? Api neraka. Maka seharusnya kita itu mencintai mereka, mengagungkan mereka, memuji mereka, karena telah memberikan keselamatan atau jalan keselamatan dari api neraka. Ya, ini diantara hasilnya dan masih banyak lagi hal kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan beriman kepada para rasul. Nah, sayangnya kemudian beliau menambahkan, waqad kadzdzabal mu'aniduna rusulahum. Dan sungguh telah mendustakan al-mu'anidun, para pembangkang, rusulahum, para rasul mereka. Kenapa sampai ada orang itu mau membangkang terhadap para rasul? Za'imina, mereka punya anggapan, anna rusulallahi ta'ala la yakununa minal basyari, bahwa utusan Allah itu tidak seharusnya dari kalangan manusia. Jadi mereka punya anggapan, ah levelnya sama, sama-sama manusia, kok jadi utusan? Sebagian tidak menerima gitu ya. Kenapa? Karena rasul itu dari kalangan orang miskin, orang tidak punya kedudukan dan sebagainya. Ini alasan yang dibuat-buat, gitu ya. Waqad dzakarallahu ta'ala hadza za'ma, dan Allah telah menyebutkan anggapan ini, wa abtalahu, dan dibatalkan, dibantah alasan itu, biqauli subhanah, dengan firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 94 sampai 95. Allah menceritakan, wa ma mana'an nasa, dan tidaklah menghalangi manusia, an yu'minu, agar mereka itu beriman, ija'ahumul huda, ketika datang kepada mereka itu petunjuk, illa an qalu, kecuali mereka mengatakan, aba'athallahu basharan rasula, apakah Allah mengutus manusia sebagai apa? Utusan. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, lah kok aneh, yang dijadikan utusan kok cuman apa? Manusia biasa. Maka Allah jawab, qul, katakanlah wahai Muhammad, law kana fil ardi malaikatun, seandainya di muka bumi itu ada malaikat-malaikat, yamshuna mutmainnina, yang berjalan dengan tenang, artinya bisa berjalan hidup bergaul dengan manusia. Gitu ya. La nazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Sungguh kami akan turunkan untuk mereka malaikat sebagai apa? Utusan. Tapi kita bisa melihat dalam keseharian kita, ada malaikat berjalan-jalan di muka bumi? Tidak. Fa'abtalallahu ta'ala hadha za'ma, maka Allah membantah anggapan ini, bi'annahu la buddha an yakuna rasula, an yakuna rasulu basharan, bahwa mereka menganggap seharusnya utusan itu dari kalangan manusia. Maka Allah katakan, li'annahu mursalun ila ahlil ardi wahum basharun, karena utusan ini diutus kepada penduduk bumi, yang penduduk bumi itu isinya apa? Manusia. Walau kana ahlul ardi malaikatun, tapi kalau seandainya penduduk bumi itu dari kalangan malaikat, lanazzalallahu alaihim minas sama'i malakan rasula, sungguh Allah akan menurunkan untuk mereka dari langit itu apa? Malaikat sebagai utusan. Mampu tidak Allah mengutus malaikat? Amat sangat mampu. Wong nyatanya Rasulullah SAW pernah melihat siapa? Jibril dalam wujud aslinya, ataupun dalam wujud manusia. وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل. Maka begitulah Allah menceritakan tentang apa, para pendusta terhadap rasul. Annahum qal, mereka mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 10 sampai 11. In antum illa basharun mithluna. Jadi ketika orang-orang itu menolak ajaran para rasul, apa yang dijadikan alasan? In antum, sungguh kalian itu illa, ketidak lain, basharun mithluna, manusia seperti kami. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Ini perkataan yang hari ini berulang terhadap orang-orang yang mengingatkan manusia agar kembali beribadah hanya kepada Allah. Apa? Turiduna, kalian itu hanya ingin, antasudduna, menghalangi kami, amma kana ya'budu abauna, dari apa yang dulu disembah bapak-bapak kami. Dan seperti yang ceritakan, seorang sekelas hakim MK yang sekarang masih menjabat gitu ya, bukan yang mantan itu. Kalau agama dari luar saja kita bisa terima, kenapa agama yang berasal dari nenek moyang kita tidak kita terima? Allah, dia pengennya melegalkan kembali apa? Aliran kepercayaan. Nah, pengen melegalkan lagi animisme dinamisme. Ya apa, kalau pakai logika itu ya benar gitu ya. Produk luar, produk luar itu kan turunnya, tapi ini produknya siapa? Produknya Allah. Kalau mau dibandingkan dengan produknya manusia, ya tidak pernah sebanding. Maka ini sudah sedari dulu orang mengatakan apa kepada para rasul dan pengikutnya, kalian itu cuma mau menghalangi kami, niru-niru bapak kami. Fa'tuna bi sultanin mubin, maka datangkanlah kepada kami apa? Ilmu yang jelas. Sultan itu bisa diartikan kekuatan, bisa diartikan ilmu. Qalat lahum rusuluhum, maka berkatalah kepada mereka, para pembangkang tadi, siapa yang berkata? Para rasul. Innahnu illa basharun mithlukum, sungguh kami adalah manusia seperti kalian. Ya benar, tidak salah kalau kami ini hanyalah manusia biasa. Itu sudah disebutkan oleh Syekh Utsaimin di awal pembahasan rukun iman, bahwa para nabi dan rasul manusia biasa, makan, minum, nikah, sakit dan mati, begitu kan. Maka para rasul, kalau bahasa kita mengatakan apa? Yang ngeledok. Ya? Iya, gak salah kalau kalian mengatakan kami manusia biasa. Tapi walakinallaha yamunnu, akan tetapi Allah itu memberikan anugerah, ala man yasha'u min ibadihi, kepada siapa saja yang dikehendaki dari hambanya. Kalau kita maknakan, cuman ya kami ada bedanya. Apa? Kami diberi anugerah Allah berupa wahyu yang membedakan antara kami dengan kalian. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idznillah. Dan tidaklah kami punya hak untuk memberikan kepada kalian apa? Sultan, bukti ilmu ataupun mukjizat, kecuali dengan izin Allah. Ini yang pernah kita singgung berkaitan dengan apa? Mukjizat. Bahwa mukjizat itu para nabi dan rasul tidak sakarepe dhewe. Gitu ya. Ketemu dengan kaumnya supaya percaya apa? Tak tunjukkan ini loh. Kumpulkan gitu ya, ayo seperti sekarang orang atraksi supaya biar dapat apa, murid perguruan tenaga dalam gitu ya, atraksi di alun-alun, atraksi stadion, nah ini loh keahlian apa perguruan kami supaya orang tertarik. Enggak seperti itu. Mukjizat itu bisa keluar kalau Allah mengizinkan, kalau Allah memberitahu. seperti yang terjadi pada Nabi Musa. Ketika sudah di pinggir laut, apakah tahu akan bisa membelah laut? Tidak tahu, kecuali setelah datangnya wahyu dari Allah. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan para dukun, sudahkah tahu? Oh, nanti Allah gampang Allah ke dukun. Tahu tidak? Tidak. Kecuali setelah Allah memerintahkan melemparkan apa? Tongkatnya. Maka kalau itu para nabi dan rasul, mukjizatnya harus dengan izin Allah. Kok sekarang orang menjual apa? Karomah. Bisa dipelajari, ya, bisa ditukar dengan mahar sekian dan sekian, yo ngapusi. Gitu ya. Nah. Tapi kemudian kita masuk kepada rukun iman yang kelima. Al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan apa? Hari akhir. Yang harus memenuhi berapa unsur? Berapa? Tiga. Nah, kenapa tiga? Sudah baca? Oh, belum. Kok tahu tiga? Sesuai dengan apa? Rumus di sini, gitu ya. Rumusnya semua empat kecuali yang kelima, yaitu tiga. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, rahimahullah, ya al-yaumul akhiru, hari akhir adalah nama lain dari apa? Yaumul kiyamah, hari kiamat. Alladhi yub'athun nasu fihi, yang dibangkitkan manusia padanya pada hari tersebut. Untuk apa? Lil hisabi wal jaza, untuk diadakan perhitungan dan pembalasan. Jadi semua kita itu akan ditimbang amal perbuatannya dan dibalasi. Kok fasih menusat ngomong tentang itu? Ya fasih. Lawang sudah diberitahu oleh Allah melalui Al-Quran dan sudah diberitahu oleh Rasul melalui apa? Hadis. Nah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada ibu ketua partai itu ya, yang menyindir fasihnya para ulama berbicara tentang akhirat. Kayak wis pernah kesana. Ya. Monggo silahkan jenengan kesana dulu, nanti biar fasih. Kalau kita nggak perlu berangkat kesana, sudah fasih karena kita beriman dengan firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasumiya bidzalika, dan dinamakan hari akhir. Kenapa hari akhir itu dinamakan hari akhir? Li'annahu la yauma ba'dahu. Karena seakan-akan tidak ada hari setelahnya. Saya tambahkan seakan-akan. Kalau beliau mengatakan tidak ada hari setelahnya, apakah berarti kemudian nanti siang terus, malam terus, atau gimana? Allah alam. Yang jelas ada pergantian hari. Tapi maksudnya tidak ada hari setelahnya bagaimana? Haitsu yastaqiru ahlul jannati fil manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Karena nanti setelah selesai hari kiamat, artinya setelah selesai apa? Perhitungan dan pembalasan, penduduk surga akan hanya tinggal di surga, penduduk neraka hanya akan tinggal di neraka. Sudah tidak ada perubahan. Tentunya setelah penduduk neraka yang berhak ke surga sudah pindah ke surga sampai orang yang terakhir. Karena ahlus sunnah wal jamaah meyakini orang yang masuk neraka, kalau dia orang yang beriman, maka masih tetap bisa masuk ke surga. Sedangkan ayat yang mengatakan apa? Tidak akan keluar dari neraka sampai onta masuk ke dalam lubang jarum itu berlaku untuk siapa? Orang kafir. Jadi jangan salah menempatkan dalil. Dalil ini untuk orang kafir. Jadi, maka ada satu organisasi kaum muslimin, tetangganya dengan ya, nah, pusatnya di Solo itu ya. Yang salah paham tentang ayat ini. Sehingga mereka berkeyakinan orang masuk neraka ya selama-lamanya. Nah, harus dibedakan dulu yang masuk neraka siapa. Kalau yang maksudkan yang masuk neraka yang beriman, karena ada nggak orang beriman masuk neraka? Ada, laku dosa besar, yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, masuk neraka. Nah, nanti mereka akan masuk surga kalau kesalahannya sudah ditebus. Tapi yang kafir inilah yang akan kekal di dalamnya. Nah, kemudian ada syubhat juga. Lah terus kosong loh neraka kalau orangnya keluar. Bagaimana? Maka Allah adalah sebagaimana dalam sebuah hadis, Allah akan meletakkan kakinya di neraka. Ketika neraka ditanya, halim talakti, apakah kamu sudah penuh? Neraka mengatakan apa? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Maka kemudian Allah meletakkan kakinya sampai kemudian neraka mengatakan apa? Qat, cukup. Maka itulah ahlu sunnah itu menggabungkan dalil keseluruhan, tidak memahami dalil secara parsial, bahasa kerennya apa parsial itu, sepenggal, satu saja. Oh, ini begini dalilnya. Enggak, dalil itu harus dikumpulkan kemudian dicari titik kesimpulannya, titik tengahnya. Kemudian wal imanu bil yaumil akhir, dan iman terhadap hari akhir, yatadammanu thalathata umur, mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah al imanu bil ba'thi, kita harus beriman akan adanya apa? Ba'th. Apa itu ba'th? Kebangkitan. Jadi kita harus yakin semua yang mati dari Nabi Adamnya sampai yang terakhir mati nanti akan kembali dihidupkan di hari kiamat. Gak akan lolos satupun. Mau yang tenggelam, mau yang dimakan hewan buas, mau yang terbakar, hancur dan sebagainya, semua akan dibangkitkan oleh Allah. Sehingga beliau rahimahullah mengatakan, apa itu kebangkitan? Wahuwa ihya'ul mauta, yaitu dibangkitkannya mayit-mayit. Hina yunfahu fissuri nafhatu thaniyatu, ketika ditiupkan pada sangkakala tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama adalah bangkitnya hari kiamat, sehingga semua yang masih hidup akan mati. Baru kemudian pada tiupan yang kedua, bangkitlah seluruh yang telah mati. Fayakumun nasu li rabbil alamin, maka berdirilah manusia menuju Allah Rabb semesta alam. Seperti apa keadaannya? Huffatan ghaira munta'ilin, mereka dalam keadaan apa bahasa Indonesia huffah? Satu kata, enggak ada kelihatannya. Kalau bahasa Jawa ada nyeker. Bahasa Indonesia nyeker apa? Tidak beralas kaki, tiga kata. Satu kata enggak ada gitu. Ada enggak? Nah, telanjang kaki dua kata. Yang satu kata. Iya, nyeker. Tidak beralas kaki, telanjang kaki. Ghairu muntailin, karena ada tambahannya. Tidak beralas kaki. Kalau kita artikan apa dengan nyeker pas, hufatan nyeker. Nyeker itu apa? Ghaira munta'ilin, tidak beralas kaki. Uradan, telanjang. Ghaira mustatirin, tidak tertutup selembar kain pun. Ghurlan, apa? Saya bahasa Jawa juga enggak, apa? Enggak mendapati, belum mendapati. Mungkin ghurlan itu apa? Dijelaskan. Ghaira muhtatinin, tidak berhitan. Balik asali. Hah? Bapak-bapak ini yang sudah dihitan itu kembali kepada asalnya seperti belum dihitan. Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai awal penciptaan, kami akan mengembalikannya. Wa'dan 'alaina, sebuah janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan mengerjakannya. Kemudian beliau tegaskan kembali, wal ba'thu, dan kebangkitan itu haqqun thabitun, sebuah kebenaran yang tetap. Dalla 'alaihil kitab was sunnatu wa ijma'ul muslimin, ditunjukkan ada oleh apa? Al-Qur'an, sunnah maupun ijma'nya kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Sungguh kalian setelah itu, setelah apa kehidupan, kalian akan mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Dan kemudian setelah mati, kelak di hari kiamat kalian akan kembali dibangkitkan. Demikian dalam hadis yang sahih, muttafaq alaih. Yuhsyarun nasu yaumal kiamati, akan dikumpulkan manusia kelak di hari kiamat, huffatan urratan ghurlan, dalam keadaan apa? Nyeker, telanjang, dan tidak berhitan tadi. Wajma'al muslimuna ala thubutihi, dan bersepakat kaum muslimin akan tetapnya hal ini. Wahuwa muqtadhal hikmati, karena ini adalah konsekuensi dari hikmah. Konsekuensi bahwa Allah itu bijaksana. Bijaksananya Allah bagaimana? Haitsu taqtadi, di mana berkonsekuensi, an yaj'alallahu ta'ala li hadhil khaliqati ma'adan, Allah jadikan untuk ciptaannya ini apa? Ma'ad, tempat kembali. Kalau ada panggilan kerja, enggak usah luar negeri. Hah? Apa? Di luar pulau saja. Misalnya ada lowongan sedang dibuka apa? Perkebunan baru atau tambang baru. Hah? Dengan gaji yang sangat mahal. Bekerja jam 8 sampai 4 sore. Wah, tertarik karena gajinya tinggi. Berapa? 20 juta per bulan. Tertarik enggak? Hah? Tertarik enggak? Ngerantau 20 juta per bulan. Hah? Enggak tertarik ya? Masing duwe ternak ya enggak tertarik ya? Yang penghasilannya masih belum pasti, tertarik mestinya. Budal sana, ke tengah hutan, perkebunan. Setelah sampai sana, lah mesnya mana? Enggak ada mesnya. Lah terus tinggalnya di mana? Baliknya kemana kalau habis kerja? Sakarepmu. Iki perusahaan gemblung ning tengah hutan kon. Hah? Cari sendiri, turun dur wit apa ini. Itu perkara dunia. manusia yang banyak kekurangannya dikatakan tidak bijaksana, dikatakan apa? Ngawur dengan seperti ini. Lah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana kok tidak ada tempat kembali bagi manusia yang di dunia ditugasi ini, tugasi itu. Terus tidak ada tempat kembali? Ya tidak bijaksana. Yujazihim fihi ala ma syara'ahu lahum fima ba'atha bihi rusulah. Yang di sana nanti di tempat kembali Allah akan memberikan balasan dari apa yang telah disyariatkan bagi mereka pada apa-apa yang diutus dengan syariat tersebut para utusannya. Allah mengatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu apa? Main-main saja dan kepada kami kalian tidak dikembalikan. Allah juga menyebutkan dalam surat Qasas ayat 85, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang telah mewajibkan atas kalian, atas dirimu Al-Qur'an akan akan mengembali, sungguh akan mengembalikanmu kepada apa? Tempat kembali. Ya ini satu poin dulu, satu unsur dulu yang harus kita penuhi. Iya, mungkin sisa waktu sedikit. Ini jamnya kelihatannya belandang. Masih 21. Itu sudah 24. Iya, kecepatan 3 menit. Saya minta waktu sedikit saja. Bismillah, alhamdulillah. Berkaitan dengan ide sebagian ikhwah dalam menata kajian. Gitu ya. Dengan munculnya mungkin yang menjadi aneh bagi sebagian ada kotak diputarkan, ada kertas diputarkan gitu ya. Nah, perlu difahami bahwa dakwah itu perlu diatur gitu ya. Rasulullah SAW dulu duduk dengan para sahabatnya bermusyawarah, mengatur strategi perang, mengatur strategi dakwah. Demikian pula para sahabatnya berikutnya melanjutkan sampai kemudian muncul adanya apa? Tentara reguler itu di zamannya Umar radhiyallahu anhu. Ada tentara angkatan laut di zamannya Utsman, idenya Muawiyah. Dan terus kaum muslimin itu berkembang. Jadi wallahu alam, kalau dari pandangan saya pribadi dan itu yang difahami oleh para ulama atau sebagian ulama juga, bahwa para sahabat sebelumnya Rasulullah itu menata dakwah dan penataan itu terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Maka data yang dikumpulkan oleh teman-teman ini apa? Tidak lain untuk kemudahan, misalnya apa? Ustadznya tiba-tiba tidak bisa hadir, itu untuk memberikan informasi bagi sebagian supaya tidak kecewa gitu ya, kecelik sudah sampai sini loh. Nah, mungkin sebagian mungkin jauh rumahnya gitu ya, nah, dari Krowe gitu ya, nah, sampai sini sudah setengah jam berkendaraan sampai sini loh, jebule. Kenapa? Lo sudah dikasih tahu karena belum daftar nomor HP-nya. Ini. Itu hanya apa? Penataan dakwah. Termasuk juga apa? Adanya kotak yang diputar. Apakah ini enggak minta-minta? Apakah dulu Rasulullah SAW enggak minta-minta? Rasulullah SAW kalau mau perang mengumumkan kepada para sahabatnya, mau perang. Kemudian membuka apa? Donasi. Sampai ada kisah yang siapa itu? Berderma dengan kurma sedikit dijemoah oleh orang-orang munafik. Ini menunjukkan bahwa dulu para sahabat itu juga apa? Bahu-membahu dalam mensupport perjuangan dakwah. Lah wong untuk keperluan pribadi saja boleh minta. Kalau dalam keadaan terdesak. Kecuali apa? Kalau kemudian dijadikan profesi. Ini yang tercela dan haram. Maka apalagi teman-teman ini kan untuk apa? Kelancaran dakwah. Tadi ada yang ditugasi mungkin untuk menata, karena dia harus meluangkan waktunya, menghargai waktunya. diganti tenaganya, itu ya, atau keluangannya. Maka ini harus difahami. Jangan sampai hal ini menjadikan isu yang kemudian menjadikan tidak nyaman satu dengan yang lainnya. Termasuk adanya lembaga dakwah. Adanya yayasan, adanya lembaga, itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Kenapa? Karena pemerintah kita itu kalau ada orang ngumpul-ngumpul begini, ini yang mengadakan lembaga apa? Jadi, mereka tidak menginginkan OTB. Apa istilahnya? Organisasi tanpa bentuk. Harus ada lembaga payung hukum yang legal, formal. Supaya tidak dianggap sebagai perkumpulan liar, apalagi dengan banyaknya isu terorisme dan sebagainya. Maka alhamdulillah kita ada di lembaga Muhammadiyah ini sebagai alhamdulillah. Bukan artinya apa? Kita untuk berta'asub, berhizbiyah, tidak. Tapi lembaga itu bagian dari apa? Taat kepada waliul amr. Kalau tidak ada aturan, orang boleh mengadakan pengajian, boleh mengadakan sekolah tanpa harus ada lembaga, oh, bismillah. Gitu ya. Tapi ternyata ngurus administrasi itu harus jelas yayasan mau apa. Kalau gak punya yayasan, ya gimana? Bahkan membuat rekening saja harus ada apa? Aktenya. Kalau atas nama yayasan. Maka semoga ini bisa difahami oleh sebagian ikhwah tentang ide ini adalah untuk apa? Menata lebih baik. Informasi kajian itu bisa disebarkan, gitu ya. Bisa kalau ada hal-hal yang kemudian disupport, termasuk seperti adanya kitab, itu bisa dibagikan. Dengan adanya donasi mungkin kedepannya gak usah ganti fotokopi, bisa dibagikan gratis, kan gitu, dan sebagainya. Dan alhamdulillah, kalau saya sendiri alhamdulillah gak pernah minta kepada teman-teman, apalagi sampai pasang tarif. Alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki saya dari banyak pintu, pribadi maupun lembaga. Jadi jazakumullah khairan. Jadi jangan dianggap oh ini untuk bayari ustadz. Ustadznya mungkin minta gajinya kurang ini, sampai kemudian sekarang mulai ada kotak diputarkan, gitu ya. Sudah masuk? Ya. Ya, silakan untuk berbuka bersama. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum.